Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan atau kajian kita berkaitan dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas berkaitan dengan beriman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari kiamat. Telah kita sebutkan tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda as-sughra yang kecil, ada tanda-tanda al-kubra yang besar. Di antara contoh tanda hari kiamat yang kecil, contohnya apa? Azam. Contoh tanda hari kiamat, tanda yang kecil. Sering terjadi gempa. Hasan. Tanda yang lain, Faris. Banyak kita sebutkan ya, tanda kiamat yang kecil. Adib. Lupa. Nu'man. Dibaca bukunya. Ada. Apa itu? Banyaknya perbuatan keji seperti perbuatan zina, minuman khamr yang dikerjakan terang-terangan. Tanda kiamat yang besar telah kita sebutkan sebelumnya ada 10. Tanda kiamat yang besar ada 10. Yang pertama, Noem, keluarnya atau munculnya Imam Mahdi. Ini sebenarnya enggak termasuk, tapi ya ini mendekati tanda kiamat yang besar. Yang lain, tanda berikutnya, Jafa. Hah? Keluarnya Dajjal. Yang ketiga, Dimas. Turunnya Nabi Isa. Yang keempat, Ihsan. Setelah turunnya Nabi Isa, berikutnya Aina Hasan. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang berikutnya Abdurrahman. Hah? Hancurnya Ka'bah. Naam, juga di ada tanda kiamat yang besar, hancurnya Ka'bah. Yang berikutnya Abdurrahman lagi. Keluarnya hewan yang melata yang bisa berbicara. Masih ada tanda yang lain, Faqih. Yang keras. Keluarnya api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Tanda yang terakhir. Tanda kiamat yang terakhir, setelah itu sudah tidak ada tanda lagi. Ini akan datang hari kiamat. Apa itu? Siapa yang jawab? Fadal? ahsan, ahsantum, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini sudah tanda yang benar-benar tidak ada lagi tanda setelahnya. Orang-orang kafir akan melihat ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, mereka langsung ingin beriman, ingin beriman, ingin masuk Islam, akan tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Taib, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yultahaqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman. Beriman itu yakin, percaya apa yang terjadi setelah kematian. Beriman apa yang terjadi setelah kematian, apa saja yang akan terjadi, yaitu fitnatul qabri. Yang terjadi setelah kematian adalah adanya fitnah, ujian di alam kubur. Nah, dari ujian di alam kubur ini maksudnya adalah pertanyaan, pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Kalau seorang bisa menjawab pertanyaan itu, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau seorang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka akan mendapatkan azabul qabr. Di sini kita akan baca hadis yang panjang yang menceritakan tentang keadaan seorang setelah meninggal. Bagaimana perjalanan seorang setelah meninggal, setelah meninggal dunia, apakah meninggal dengan normal, ya, yakni dikuburkan, ataukah meninggal misalkan habis terbakar, atau meninggal ditelan ikan, atau meninggal yang menyebabkan jasadnya habis tidak ada. Semuanya akan mengalami alam kubur, alam barzakh, alam setelah alam dunia. Semua kita akan mengalami hal tersebut, ya. Alam kubur, di alam kubur atau alam barzakh itu hanya ada dua. Alam kubur kita atau alam kubur yang akan kita hadapi, apakah raudhatun min riyadil jannah, alam kubur itu menjadi taman-taman surga. Atau kemungkinan yang kedua, alam kubur itu bisa menjadi hufratun min hufarin niron, menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Hanya dua ini. Di alam barzakh, di alam kubur, semua kita, semua manusia yang telah meninggal, dia mendapatkan raudhah, taman surga, atau mendapatkan khufrah, jurang dari jurang neraka. Kalau yang dia dapatkan itu taman surga, maka harapannya pasti akan lebih baik setelah itu. Dan yang mendapatkan jurang dari jurang neraka, waliyadzubillah, dikhawatirkan setelah itu dia akan mendapatkan yang lebih buruk. Disebutkan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Hadis yang panjang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa suatu ketika Nabi alaihissalatu wassalam bersama para sahabatnya mengantar jenazah, menggiring jenazah. Sambil menunggu selesainya mayit dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Istaidu billahi min adabil qabr. Beliau bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Ya, beliau ulangi sampai 3 kali. Wahai para sahabatku, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri. Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian Nabi menyebutkan, innal abdal mu'mina idha kana fin qita'in minad dunya wa iqbalin alal akhirah. Apabila seorang hamba yang beriman, ini perhatikan, seorang hamba yang beriman, apabila sudah dekat waktu meninggalkan dunia, sudah dekat waktunya meninggalkan dunia, dia akan menghadap ke alam akhirah. Ya, sudah mendekati ajalnya. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidhul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Maka akan turun para malaikat dari langit. Sifatnya malaikat-malaikat yang ceria wajah-wajahnya, yang putih ceria wajah-wajahnya, ka'anna wujuhahum syams. Ibaratnya wajah mereka seperti matahari, yakni ceria, ya. Baik. Ya. Ini yang disebut malaikatur rahmah. Para malaikat pembawa rahmat. Ma'ahum kafanun min akfalil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Para malaikat rahmat ini membawa kafan dari surga dan balsam, atau sebagian menafsirkan tip parfum, wangian. Jadi para malaikat rahmat ini turun membawa kafan dari surga dan parfum dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basari. Kemudian para malaikat ini duduk jauh. Ya, jadi tidak dekat dari hamba yang beriman yang akan meninggal ini, duduknya jauh. Para malaikat ini duduk menunggu jauh, sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa. Memang tugasnya pencabut nyawa. Hatta yajlisa inda ra'sih. Malaikat pencabut nyawa itu duduk di sisi kepala seorang hamba yang beriman tadi. Fayaqulu. Malaikat malakul maut tadi berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah. Hai jiwa yang baik, ukhruji ila magfiratin minallahi waridwan. Keluarlah menyambut ampunan dan keridhaan Allah. Ini malakul maut memerintahkan kepada ruh hamba yang beriman untuk keluar. Ya, keluarlah untuk apa? Menyambut ampunan dan keridhaan Allah. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fisqa. Maka ruh orang yang beriman tadi keluar, mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut ceret. Jadi sangat lembut, ya, kalau kita meneteskan air dari ceret itu kan lembut. Ya, tidak sulit, mudah. Demikian keluarnya ruh seorang hamba yang beriman. Fayakhuduha. Lalu setelah ruh itu keluar dari jasadnya dengan lembut, dengan baik, dengan mudah, ya. Dan ini tidak bertentangan bahwa sakaratul maut itu memang ada sakitnya. Innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, rasa sakit. Akan tetapi ketika hamba yang beriman telah keluar jasadnya, atau akan keluar jasadnya, jasadnya keluar dengan mudah. Ruhnya keluar dengan mudah. Setelah keluar, hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ardi wa kullu malakin fis sama'. Ketika ruh hamba yang beriman itu keluar dari jasadnya, maka semua malaikat di langit dan bumi akan bersolawat, akan mendoakan kebaikan untuknya. Wa futihat lahu abwabus sama laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min kibalihim. Semua malaikat itu berdoa kebaikan dan malaikat penjaga langit akan membuka pintu-pintu langit. Mereka berharap ruh ini, ruh yang baik ini lewat, melewati langit-langit yang mereka jaga. Fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha. Ya. Setelah malaikat maut tadi mengambil ruh hamba yang beriman sudah keluar dari jasadnya, maka malaikat rahmat yang tadi menunggu, mereka langsung mengambil alih. Langsung ruh itu mereka ambil dengan cepat dan meletakkan di kain kafan surga yang mereka bawa tadi. Ya. Dan diberikan parfum dari surga. Fayaj'aluha fi dzalikal kafani wa fi dzalikal hanut. Fadzalika qauluhu ta'ala tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kata Nabi, itulah firman Allah dalam surat Al-An'am 61. Tawaffathu rusuluna, ya, para utusan kami, yakni para malaikat kami yang mewafatkannya, yakni yang mengambil ruhnya, dan mereka tidak akan membiarkan ruh itu di tangan malaikat maut. Yakni segera diambil. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Setelah ruh itu keluar dari jasadnya, maka ruh hamba yang beriman tersebut mengeluarkan aroma yang harum, ya, seperti aroma misik terbaik, ya, parfum misik yang paling harum di dunia. Fayasudu nabiha, falayamuru nabiha, ay alamala ini minal malaikati illa qalu ma hadha ruhut tayyib. Lalu para malaikat rahmat tadi membawa ruh ini ke langit, ya. Dan tidaklah setiap malaikat yang dilewati pasti akan mengatakan, ruh siapa ini yang harum aromanya? Fayaquluna fulan ibnu fulan biahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka dijawab, inilah ruh fulan bin fulan, disebut nama yang terbaik ketika dia di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Sampailah para malaikat itu di langit dunia dan mereka meminta untuk dibukakan pintu langit, maka dibuka dengan segera pintu langit. Fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Lalu para malaikat penjaga langit ikut mengantarkan ke langit berikutnya. Jadi para malaikat rahmat tadi membawa ruh orang yang beriman, orang yang taat, dibawa ke atas langit. Tiba di langit pertama, dibukakan pintunya. Berangkat lagi ke langit berikutnya, malaikat penjaga langit pertama ikut mengantar ke langit kedua, dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit ketujuh. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan hambaku ini di illiyin. Apa itu illiyin? Dalam surat Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashaduhul muqarrabun. Illiyun, apakah kamu tahu apa itu illiyun? Illiyun adalah, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya tempat yang tertinggi, yaitu surga. Ya, yakni maknanya Allah mengatakan kepada para malaikat, catatlah hambaku ini tempatnya nanti di surga. Ya, fi'liyin, tempat yang tertinggi. Kitabum markum, dan itu telah tercatat di kitab Lauhul Mahfud, yashhaduhul muqarrabun, yang telah disaksikan oleh para malaikat. Fayuktabu kitabuhu fi'liyin, kemudian dicatat bahwa hamba ini nanti akan masuk ke dalam illiyin, yaitu surga. Summa yuqal, kemudian dikatakan, yakni Allah berfirman kembali, a'iduhu ilal ardi, kembalikan ruh ini ke bumi, kembalikan ke jasadnya. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, karena aku telah berjanji, Aku menciptakan mereka dari tanah. Ya, Allah menciptakan awal manusia Nabi Adam dari tanah. Wa fiha wa'iduhum, dan aku akan kembalikan mereka ke tanah. Yani semua kita akan kembali ke tanah, dikubur. Ya. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti aku akan keluarkan, bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Fayuraddu ilal ardi, maka para malaikat tadi membawa ruh tersebut kembali ke bumi, kembali ke jasadnya. Fayuraddu ilal ardi wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu ruh tadi kembali ke jasadnya. Bukan berarti hidup lagi ya. Hidup lagi akan tetapi di alam barzah, bukan alam dunia. Ya. Hidupnya di alam barzah, bukan alam dunia, berbeda alam. Ruh tadi kembali ke jasadnya. Fa innahu yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Maka ketika ruh tadi kembali ke jasadnya di alam barzah, ya, dia tetap bisa mendengarkan langkah-langkah kaki, suara-suara sandal para pengantar jenazahnya yang segera pulang, didengarkan oleh ruh tadi atau jasad yang telah meninggal tadi. Fayatihi malakan. Setelah itu datang dua malaikat, syadidal intihari fayantahiranihi wajulisanihi. Dua malaikat ini Munkar dan Nakir. Sifatnya sangat keras hardikannya. Ya. Syadidul intihar. Lalu keduanya mendudukkan hamba yang beriman yang telah meninggal tadi. Fayaqulani mar rabbuk? Keduanya bertanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahuma dinuk? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Dua malaikat tadi bertanya kembali, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani ma hadha ar-rajulu alladhi bu'isa fikum? Lalu bertanya lagi dua malaikat, siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah. Maka orang tadi menjawab, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahuma ilmuka? Lalu malaikat tadi juga bertanya, apa ilmumu tentang ya agama Islam? Fayaqul, maka orang tadi menjawab, qara'tu kitaballah, aku membaca Al-Qur'an. Fa amantu bihi, lalu aku beriman. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan Al-Qur'an. Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Kata Nabi, inilah akhir ujian yang akan di hadapi oleh seorang mukmin. Jadi seorang hamba tadi mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Maka Nabi mengatakan, inilah firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan hamba-hamba yang beriman ya dengan ucapan yang kokoh, yakni la ilaha illallah, dan maknanya ketika di dunia dan ketika di akhirah, yakni ketika di alam barzakh. Yakni orang yang beriman kokoh bisa menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Maka ketika hamba tadi mampu menjawab, fayunadi budadin minas sama, ada yang berseru dari langit, an sadaqa abdi, sungguh hambaku telah jujur. Fa'afrisuhu minal jannah, berikan dia alas dari surga, alas tidur ya dan semisalnya. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu baginya, pintu surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, ketika pintu surga itu dibuka, maka angin sepoi-sepoi ya dan juga aroma surga sampai ke alam kuburnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih, lalu dilapangkan alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Wa fi riwayah wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, setelah itu akan datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya. Hasanus siyab, rapi pakaiannya. Thayyibur rih, harum aromanya. Setelah itu datang tiba-tiba ada orang tampan wajahnya, bagus bajunya, harum aromanya. Fayaqulu, lalu orang tadi, orang yang beriman tadi berkata, atau orang yang datang tadi berkata, abshir billadhi yasurruka, abshir biridwani minallah. Bergembiralah kamu dengan yang membahagiakanmu. Bergembiralah dengan keridhaan dari Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Hada yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang engkau dijanjikan. Fayaqul, maka orang yang beriman tadi bertanya, wa anta fabasyarakallahu bi khair man anta. Orang yang beriman tadi bertanya, siapa kamu? Ya, semoga Allah Ta'ala mengembirakanmu dengan kebaikan. Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu ya datang dengan kebaikan. Fayaqulu, maka orang yang datang tadi berkata, menjawab, ana amaluka salih, akulah amal salehmu ketika di dunia. Perhatikan di sini, amal saleh yang dikerjakan oleh hamba yang beriman di alam kubur nanti diwujudkan oleh Allah dengan wujud manusia yang tampan wajahnya, rapi pakaiannya, harum aromanya. Ya. Ini termasuk kenikmatan. Dia di alam barzah ada temannya, yaitu amal saleh. Naam. Kemudian, fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillahi bati'an fi ma'siyatillah. Fajazakallahu khaira. Lalu amal saleh tadi yang sudah berwujud orang berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan orang yang segera dalam ketaatan. Perhatikan ini, amal saleh tadi bersaksi, demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu ketika di dunia melainkan engkau bersegera dalam ketaatan, bati'an fi maksiatillah, dan sangat lambat dalam bermaksiat, bahkan berusaha meninggalkan maksiat. Ini kunci, ya, bagaimana seorang bisa mendapatkan nikmat kubur, segera dalam ketaatan dan berusaha meninggalkan, bahkan berlambat-lambat dalam kemaksiatan. Summa yuftahu lahu babun minal jannati wa babun minan nar. Lalu dibukakan pintu surga dan pintu neraka. Fayaqulu hadza manziluka law asata Allah. Lalu kata orang tadi, ini pintu surga, ini pintu neraka. Kalau engkau bermaksiat dulu, maka sekarang engkau akan dibukakan pintu neraka, ya. Akan masuk ke dalam neraka nantinya. Wal iyadu billah. Abadalakallahu bihi hadza, maka Allah menggantikan bagimu pintu surga ini karena engkau bersegera dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat. Fa idza ra'a ma fil jannati qala rabbi ajjil qiyamas sa'ah kaima arji'u ila ahli wa ahli. Ketika orang beriman tadi melihat pintu surga dibuka, melihat keindahan surga, dia berdoa, wahai Rabb, segerakan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Fayuqalu uskun, kata malaikat, tenanglah kamu, ya, tenang di alam barzah ini, di alam kubur, karena itu ada waktunya nanti. Ini keadaan seorang hamba yang beriman. Qala, lalu Nabi menyebutkan keadaan orang kafir. Wa innal abdal kafira wa fi riwayatan wa fi riwayatin al-fajir. Seorang hamba yang kafir dalam sebagian riwayat, al-fajir, fajir itu orang pendosa, gemar berbuat maksiat, gemar berbuat kejahatan, ya. Jadi bukan hanya orang kafir, orang yang gemar berbuat maksiat, senang berbuat maksiat atau berbuat jahat. Mari kita dengarkan bagaimana keadaannya. Kata Nabi, apabila orang tadi akan mengalami kematian, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun giladun syidad, akan turun para malaikat yang sifatnya keras, ya, sudul wujuh, wajahnya hitam. Ini malaikat-malaikat adab, malaikat-malaikat penyiksa, ya, penyiksa orang kafir dan orang yang suka berbuat maksiat, suka berbuat kejahatan. Ma'humul masuh minan nar, mereka membawa kain kasar dari neraka. fayajlisuna minhu muddal basar. Sama, para malaikat adab ini duduk jauh, ya, menunggu jauh. Summa yaji'u malakul maut. Lalu datanglah malaikat maut. Inda ra'sihi, di sisi kepalanya, fayaqulu. Malaikat maut ini mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, hai jiwa yang jahat, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluarlah menuju kemurkaan Allah. Qala, ketika dikatakan seperti itu, ruhnya orang kafir dan ruhnya orang fajir, fatafarraqa fi jasadihi. Ruh itu langsung tercerai-berai dalam jasadnya. Ya. Fayantazi'uha kama yuntaza'us safudul katsir. Maka malaikat maut akan menarik ruhnya tersebut seperti menarik besi as-safud, besi biasa digunakan untuk membakar daging, ya. Al-kasirus syub, besi ini banyak cabangnya. Jadi malaikat maut menarik ruhnya seperti orang menarik besi yang banyak cabangnya, banyak durinya. Minas sufil mablul, besi yang tersangkut di kain wol yang basah. Besi banyak durinya tersangkut di kain wol yang basah, lalu ditarik. Bagaimana itu? Sangat sakit, sangat sulit, ya, sangat sulit ditariknya. Fatak ta'umahal uruku wal asab. Maka ketika ditarik ruh tersebut, terpotonglah, terpotong-potonglah urat dan syarafnya. Wal iyadu billah. Fa'al'anuhu kullu malakin. Ketika telah ditarik, telah keluar ruh tersebut, para malaikat akan melaknatnya, malaikat yang di langit dan di bumi. Wa tughlaqu abwabus sama. Para malaikat akan menutup pintu langit. Tidak ada yang ingin ruh tersebut dibawa melalui langit-langit tersebut. Kemudian singkatnya, para malaikat adab segera mengambil ruh tersebut dan mereka meletakkan di kain yang kasar. Wa yakhruju minha ka'antanirihi jifatin. Maka dari ruh orang kafir dan ruh orang fajir itu muncul aroma busuk yang sangat busuk, ya, waliyadu billah. Aroma bangkai yang paling busuk di dunia. Dan para malaikat, mereka bertanya, ma hadha ruhul khabis? Ruh siapa ini? Ruh yang jahat, ruh yang busuk. Fayaqulun fulan bin fulan. Inilah ruhnya fulan bin fulan. Disebutkan nama yang paling jelek ketika di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya. Ketika sampai langit dunia, ya, fayustaftah fala yuftah. Malaikat azab minta untuk dibuka pintu surga, pintu langit, maka tidak dibuka, tidak diizinkan. Ya. Summa qara'a Rasulullah, maka Rasul membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwaabus sama'. Tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wa la yadkhulunal jannata hatta yadjal jamalu fi samil khiyat. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah hambaku ini, tulislah catatannya di lapisan bumi terbawah, yakni di neraka. Di neraka, yakni kembalinya ruh ini nanti akan ke neraka. Wal iyadu billah. A'idu abdi ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum. Kata Allah, karena aku telah berjanji, aku menciptakan mereka dari tanah, aku kembalikan mereka ke tanah, dan aku keluarkan mereka untuk kedua kalinya. Fatutrahu ruhuhum minas sama. Lalu ruhnya dilempar dari langit, ya, tidak dikembalikan dengan baik, tapi dilempar dari atas langit ke bumi. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Lalu ruhnya kembali ke jasadnya, sama seperti keadaan orang beriman tadi. Dan dia juga mendengarkan langkah-langkah orang yang mengantarkan jenazahnya. Lalu datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir. Fayaqulani man rabbuka? Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu haha la adri. Dia menjawab, haha saya tidak tahu. Seperti orang yang gagap, yang kebingungan. Ditanya, bingung bagaimana jawabnya. Dia hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya. Madinuka, apa agamamu? Jawaban yang sama, hahah la adri, saya tidak tahu. Juga ditanya siapa orang yang diutus kepadamu? Fala yahtadi lismihi, dia tidak mampu menjawab namanya. Fayuqalu, maka malaikat tadi bahkan membantu. Katakan Muhammad, ya. Fayaqulu hahah la adri sami'tu an-nasa yaquluna dzalik. Lagi-lagi setelah dibantu dia tidak bisa jawab. Dia mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya pernah mendengar demikian ketika di dunia, sekedar ikut-ikutan. Fayunadi munadin minas sama, lalu ada yang menyeru dari langit, an kadzaba, sungguh dia dusta. Yakni orang itu sebenarnya bisa jawab, hanya saja karena amalnya yang buruk, karena amalnya yang jahat, dia tidak bisa menjawab. Ya. Fa'afrisuhu lahu minan nari waftahu lahu baban ilan nar. Buatkan alas dari neraka. Ya. Bukakan pintu neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha, maka masuklah ke alam kuburnya hawa panas dari neraka. Wa yadayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulangnya itu patah berantakan. Ya, ini siksaan yang pertama. Dia mendapatkan panasnya neraka, disempitkan kuburnya, alam kuburnya sampai tulangnya berantakan, patah. Ya. Lalu datang seorang yang qabihul wajhi, buruk rupa wajahnya. Qabihus siyab, dengan baju yang compang-camping, buruk. Muntinur rih, membawa aroma yang busuk. Ya. Lalu orang kafir tadi bertanya, ya, siapa kamu? Wajahmu datang dengan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabis, akulah amalmu yang buruk, akulah perbuatanmu, dosamu ketika di dunia, diwujudkan oleh Allah dengan wujud yang sangat buruk. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillahi sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengetahui engkau kecuali orang yang lambat dalam ketaatan, segera dalam maksiat. Ini adab kubur didapatkan karena seorang itu lambat dalam ketaatan, kalau disuruh maksiat cepat. Ini perhatikan barakallahu fikum, nasihat bagi kita semua, ya, terkhusus antum talabatul ilmi, harus segera dalam ketaatan, jangan bermalas-malasan, ya, jangan sampai bisa menyebabkan ini adabul qabr. Orang dapat siksa kubur karena lambat dalam ketaatan, kalau disuruh bermaksiat malah cepat. Ya. Summa yuqayyadu lahu a'ma asamu abkamu fi yadihi mirzabah. Lalu datanglah malaikat yang sifatnya itu a'ma buta, asam tuli, abkamu bisu. Membawa besi yang kecil. Malaikat ini maksudnya kata para ulama buta, tuli, bisu, malaikat penyiksa. Dia tidak peduli siapa yang akan disiksa, mau pejabatkah ketika di dunia, mau rajakah. Tapi kalau dia berhak mendapatkan siksa, akan disiksa oleh malaikat ini. Jadi malaikat ini bawa besi yang kecil. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Kalau besi ini dipukulkan ke gunung, gunung akan menjadi debu. Ya. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban summa yu'iduhullahu kamakan. Lalu malaikat tadi memukulkan, ini siksaan yang berikutnya, memukulkan besi itu ke tubuhnya sehingga tubuhnya itu hancur menjadi debu. Kemudian Allah kembalikan jasadnya tadi, dipukul lagi oleh malaikat tersebut. Fayasihu sayhatan yasmahu kulla syai'in illa thaqalain. Maka ketika dipukul tadi, orang tersebut menjerit dengan keras, kesakitan. Ya. Semua makhluk mendengar kecuali malaikat dan jin. Ya. Fayaqulu rabbila tuqimis sa'ah. Maka orang tadi akan berkata, ya Allah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Sekarang saja aku sudah mendapatkan siksa seperti ini, bagaimana lagi nanti di hari kiamat wal iyadu billah. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dua keadaan. Ya, ada keadaan alam kubur itu taman dari taman-taman surga, ada juga keadaan alam kubur menjadi jurang dari jurang neraka, yaitu penuh dengan siksaan. Wal iyadu billah, nas'alullah assalamata wal afiyah. Berkaitan sebagai faedah, berkaitan dengan tanda hari kiamat, ada yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah. Di antara tanda hari kiamat adalah, juga disebutkan oleh Syekh Albani, adanya mautul faja'ah, kematian tiba-tiba. Ya. Kematian tiba-tiba, yakni seorang tidak mengalami sakaratul maut. Ya. Tiba-tiba langsung meninggal. Syekh Ibnu Bas rahimahullah, beliau pernah ditanya berkaitan dengan hal ini. Kata beliau, wa huwa akhdatu ghadabin lil fajiri wa rahatun lil mu'min. Kematian tiba-tiba ini merupakan hukuman, siksaan bagi orang fajir, orang yang pendosa, gemar berbuat maksiat. Jadi dia tidak sempat lagi untuk bertaubat, ya. Tiba-tiba langsung diwafatkan oleh Allah. Adapun seorang mukmin ini sebagai rohah, sebagai kenikmatan. Seorang yang mati dengan tiba-tiba, tidak mengalami sakaratul maut. Naam. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan terpuji atau tercelanya mautul faji'ah, mati secara tiba-tiba, semuanya hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ada hadis yang menyebutkan Nabi berlindung diri dari kematian tiba-tiba, namun hadisnya dhaif. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Albani, hadisnya dhaif. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan anjuran berlindung diri dari kematian mendadak, mautul faji'ah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, mautul faja'ati takhfifun alal mu'mini wa asafun alal kafir. Kematian secara tiba-tiba, kematian mendadak, ini merupakan keringanan bagi seorang mukmin dan siksa, ya, bagi orang kafir. Dalam sebagian riwayat, wa asafun alal fajir, ya. Yani siksa, sesuatu yang mengenaskan bagi seorang pendosa. Naam. Adapun doa yang ma'ruf dibaca oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim berkaitan dengan hal ini, beliau berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari hilangnya nikmat, ya, wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kesehatan menjadi sakit, ya, wa fujaati nikmatik, dan aku berlindung diri dari siksa yang datang tiba-tiba. Nah, ini yang pernah didoakan, diucapkan oleh Nabi. Beliau berlindung diri dari siksaan yang datang tiba-tiba. Jadi bukan kematian yang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari semua murkamu. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mautul faja'ah, mati secara tiba-tiba, bisa menjadi rohah, kenikmatan bagi seorang mukmin. Adapun orang kafir atau pendosa, menjadi siksa bagi mereka. Dan ini mengingatkan kepada kita, ya, baru saja kita mendapatkan kabar duka meninggalnya salah seorang ustaz kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seorang da'i dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasibuhu kadhalik wala nuzaki ala Allahi ahada. Beliau seorang ustaz pengampu di salah satu pondok di Sumatera, ya. Hari Jumat kemarin beliau dalam keadaan sehat, ya, khutbah Jumat tema tentang kematian. Pulang dari sholat Jumat, beliau sholat sunnah di rumah 2 rakaat, melanjutkan mengambil kitab untuk membaca kitab. Tiba-tiba beliau pingsan, ya, dibawa ke rumah sakit, dinyatakan telah meninggal dunia. Ini mautul faj'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, kematian secara tiba-tiba, tanpa sakit, tanpa ada tanda-tanda sakaratul maut atau apa yang sebelumnya. Ini menyadarkan kita untuk senantiasa bersiap diri, mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kehidupan di alam barzakh. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.